Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithul khamsuna. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-50. Di mana hadis yang ke-50 ini merupakan hadis terakhir yang dibahas dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-Hadithul Khamsuna, hadis yang ke-50. An Abdullah bin Yusrin qala. Dari Abdullah bin Busr, beliau mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina. Ya, faqala, maka laki-laki tersebut berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullahi, ya wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina. Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu ya sungguh banyak dibebankan kepada kami. Fababun natamassaku bihi jami'un. Ya. Maka berikanlah kami, ya berikanlah kepada kami satu pedoman yang dapat kami jadikan sebagai pegangan. Ya, maka laki-laki tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pedoman yang dia itu jami', yang dia itu mencakupi seluruh syariat Islam yang kemudian dapat dijadikan pegangan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillahi jalla jalaluhu. Ya, hendaknya lisanmu itu senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah jalla jalaluhu. Kharrajahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bihadzal lafzi, dengan lafaz ini. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. Qad amarallahu subhanahul mu'minina bi an yadhkuruhu dzikran katsiran. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka itu berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa madaha man dzakarahu kadzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memuji hamba Allah yang berzikir kepada Allah dengan cara seperti itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, ya berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrotaw wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah baik di waktu pagi dan juga di waktu petang. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kalian akan beruntung. Kemudian wa fi sahih Muslimin, dan di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala jabalin yuqalu lahu Jumdanu. Ya, bahwasanya ya, ini dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewati sebuah gunung atau bukit yang disebut dengan Jumdan. Ya, kita lihat catatan kaki. Jumdanu ala wazni subhanu. Ya, Jumdanu itu mengikuti wazan subhanu. Qala fin nihayati, ya, dan berkata dalam An-Nihayah Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata Thanin wa Tis'ina wa Mi'ataini pada halaman 292. Bahwa Jumdanu huwa bidhammil jini, ya, dengan mendomahkan huruf jin wa sukunil mimi dan mensukunkan huruf mim. Itu adalah Jabalun ala Lailatin minal Madinati. Ya, itu adalah sebuah gunung atau bukit yang berjarak satu malam perjalanan dari Madinah. Ai ala bu'di lailatin. Ya, maksudnya dengan perjalanan yang sejauh atau perlu ditempuh dengan satu malam. Kita kembali ke atas. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siru. Ya, berjalanlah. Hadza Jumdanu. Ini adalah bukit atau gunung Jumdan. Qad sabaqal mufarriduna. Ya, sungguh telah mendahului, ya, itu orang-orang yang mufarrid. Ya, mufarridun itu orang-orang yang ya istimewa. Qalu, ya, maka mereka berkata, ya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wa manil mufarriduna, dan siapakah orang-orang yang istimewa tersebut? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzakiruna Allah katsiran, yaitu para lelaki yang banyak mengingat Allah, ya, banyak berzikir kepada Allah. Wadz-dzakiratu, dan demikian juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kita kembali ke atas. Wa min hadzal makna, dan juga yang semakna dengan ini, ya, itu adalah qawlu Umar bin Abdul Azizi Lailata Arafata, yaitu ucapan dari Umar bin Abdul Aziz, ya, pada suatu malam Arafah. Inda qurbil ifadati. Ya, yang waktu itu sudah dekat dengan waktu tawaf ifadah. Ya. Laisa sabiqul yauma man sabaqa ba'iruhu. Ya, laisa sabiqu al yauma man sabaqa ba'iruhu. Bukanlah orang yang, ya, berhasil pada hari ini, itu adalah orang yang untanya telah berlalu sebelumnya, ya, atau bukanlah orang yang paling utama pada hari ini, itu adalah orang yang lebih dahulu berlalu untanya. Wa innamas sabiqu man ghufira lahu. Sesungguhnya orang yang paling utama hari ini, yang berhasil, yang menang pada hari ini, itu adalah yang diampuni dosa-dosanya. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Ya, beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. yang kita lihat catatan kaki, akhrajahu muslimun. Kemudian juga yang juga semakna, qala al-hasanu, al-hasan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ahabbu ibadillahi ilaihi aktharuhum dhikran. Itu hamba yang paling dicintai oleh Allah, itu adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Kemudian, waqala Ka'bun, dan Ka'ab, beliau mengatakan, man aktharu dhikrallahi bari'a minan nifaqi. Barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka dia telah berlepas diri atau terbebas dari sifat nifaq. Wa yashhadu li hadzal ma'na, dan yang menjadi syahid atau yang mendukung atau yang mendasari makna ucapan dari Ka'ab ini, annallaha ta'ala wasafal munafiqina bi annahum la yadhkurunallaha illa qalilan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyifati orang-orang yang munafik, bahwa orang-orang munafik itu tidaklah mengingat Allah melainkan hanya sedikit saja. Wal iyadzu billah. Faman aktsara dzikrallahi, maka barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, faqad bayanahum fi awsafihim. Ya. Maka sungguh ia telah maka barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh dia, orang tersebut telah menyelisihi sifat-sifat dari orang munafik. Walihada khutimat suratul munafiqina bil amri bidzikrillahi. Dan oleh karena itu, surat al-munafiqin itu ditutup dengan perintah untuk mengingat Allah, ya, untuk berzikir kepada Allah. Wa alla yulhiyal mu'mina an dzalika malun wala waladun. Ya. Karena mengapa diperintahkan untuk berzikir kepada Allah? Supaya orang yang beriman itu tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi harta dan anak-anak mereka itu membuat orang mukmin lalai dari zikir kepada Allah. Wa anna man alhahu dzalika an dzikrillahi fahuwa minal khasirin. Maka siapa saja yang dilalaikan oleh hal tersebut dari berzikir kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa qala Rabi'u bin Anas, dan berkata Rabi' bin Anas an ba'di ashabihi, ya, yang atau melalui jalur sebagian dari sahabat beliau. Alamatu hubbillahi kathratu dzikrihi. Ya, yaitu tanda ya seseorang itu mencintai Allah itu adalah banyak mengingat Allah. Fa innaka lan tuhibba syai'an illa aktsarta dzikrahu. Karena tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau akan banyak mengingatnya, ya, banyak menyebut dan mengingatnya. Kemudian yang semakna dengan itu adalah wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Ya, bahwa Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan beliau. Al-makna, maksud dari ala kulli ahyanihi di sini adalah fi hali qiyamihi, baik ketika beliau dalam keadaan berdiri, wa masyihi, dan juga ketika beliau dalam keadaan berjalan, wa qu'udihi, dan juga ketika beliau duduk, wa tija'ihi, dan juga ketika beliau itu berbaring, wa sawa'un kana ala taharatin aw hadatsin, dan beliau senantiasa, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan berhadats. Wa kana Khalid bin Ma'dan yusabbihu kulla yawmin 40 alfa tasbihatin. Dan dahulu Khalid bin Ma'dan itu senantiasa bertasbih setiap harinya itu sebanyak 40.000 tasbih. Siwa ma yaqra'u atau siwa ma yuqra'u minal Qur'ani. Ya, selain apa yang beliau baca, atau yaqra'u juga bisa. Siwa ma yaqra'u minal Qur'ani. Selain apa yang Khalid bin Ma'dan baca dari Al-Quran. Berarti 40.000 tasbih itu selain apa yang beliau baca dari Al-Quran. Falamma mata, ya, maka ketika beliau wafat, wudi'a ala saririhi liyughassala. Maka beliau diletakkan di atas tempat tidurnya untuk dimandikan. Faja'ala yushiru biusbu'ihi. Ya, ternyata beliau itu masih dalam keadaan ya, berisyarat dengan jarinya. Yuharrikuha bitasbihi. Ya, masih dalam keadaan bergerak untuk bertasbih. Ya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian waqila li Umair ibn Hani'in. Dan dikatakan atau pernah ditanya Umair bin Hani, "Ma nara lisanaka yafturu?" Ya, kami tidak pernah melihat lisanmu itu futur, ya, atau berhenti dari bertasbih. "Fakam tusabbihu kulla yaumin?" Maka berapa banyak engkau bertasbih dalam satu hari? Faqala, maka Umair bin Hani beliau menjawab, mi'ata alfi tasbihatin. Ya, sebanyak 100.000 kali saya bertasbih setiap hari. Illa antukhti'al asabi'u. Ya, melainkan jika ya, jari-jari ini itu keliru dalam menghitung. Yakni annahu kana ya'uddu dhalika bi'usbu'ihi. Ya, artinya beliau itu menghitung tasbihnya itu dengan jari beliau. Nama ba'duhum inda Ibrahim bni Adhama. Dan sebagian orang itu tidur di sisi Ibrahim bin Adham. Qala, maka sebagian dari orang tersebut mengatakan fakuntu kullama istaiqadtu, ya, fakuntu kullama istaiqadtu minal laili, maka setiap saya itu bangun, ya, bangun dari tidur pada malam hari, wajadtuhu yadhkurullah, saya melihat Ibrahim bin Adham itu berzikir kepada Allah. Fa'aghtammu, ya, maka aku pun menjadi ya, terharu. Thumma u'azzi nafsi bihadhil ayati. Ya, setelah saya terharu dan juga sedih, ya, thumma u'azzi nafsi bihadhil ayati. Aku pun ya, menghibur diriku dengan ayat ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya. Orang tersebut itu ya terharu sedih mengapa tidak mampu sampai seperti itu. Namun kemudian menghibur diri dengan ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54. Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya Ibrahim bin Adham itu dapat seperti itu karena beliau itu adalah keutamaan yang diberikan kepada beliau dari Allah, ya, karena beliau termasuk mayyasha atau yu'tihi mayyasha, yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian kullama qawaitul ma'rifata, ya, maaf, kullama qawaitil ma'rifatu, maka semakin kuat ya, pengenalan seorang hamba kepada Allah atau semakin kuat ma'rifatullah, sarat dzikru yajri ala lisanidz dzakirina min ghairi kulfatin. Maka semakin kuat ma'rifatullah yang ada pada seorang hamba, maka semakin mudah. Ya, semakin zikir itu semakin mudah mengalir dalam lisan orang yang berzikir tanpa ada beban. Walihada yulhamu ahlul jannati tasbiha. Karena itu para penghuni surga itu diilhami untuk senantiasa bertasbih. Kama yulhamunan nafasa. Sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Jadi seolah tasbih itu sebagaimana dia bernafas. Wa tasiru la ilaha illallahu lahum kalma il baridi li ahli dunya. Ya maka jadilah zikir la ilaha illallah itu bagi para penghuni surga itu bagaikan air yang menyejukkan bagi penduduk bumi, ya penduduk dunia. Artinya dengan ucapan la ilaha illallah itu dahaga mereka itu akan hilang. Kemudian ahadus sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi, dan juga salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah. Yaitu rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Yaitu salah satu golongan orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah adalah seseorang laki-laki atau seseorang yang berzikir kepada Allah saat bersendiri sampai kedua matanya itu berlinang air mata. Ya. Kemudian adzikru ladzatu qulubil arifin. Maka zikir itu merupakan kelezatan ya bagi hati orang-orang yang mengetahui Allah. Qala Allahu jalla jalaluhu, maka Allah jalla jalaluhu berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati dapat menjadi tentram. Qala Maliku binu Dinarin, ya berkata Malik bin Dinar, ma taladzadzal mutaladzidzuna bimithli dzikrillahi. Ya, tidak ada ya orang yang, yaitu Malik bin Dinar, beliau mengatakan, ya tidak ada kelezatan yang dirasakan oleh orang yang merasakan kelezatan yang serupa dengan berzikir kepada Allah. Ya demikian, ini merupakan hadis yang terakhir yang ada pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, akan tetapi masih ada satu pembahasan lagi, ada satu subbab yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Satu pembahasan lagi yang akan dibaca pada pertemuan berikutnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.